Mitra Bisnis, kalangan pengusaha menolak keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan upah minimum DKI tahun depan sebesar 2,2 juta atau naik hampir 50% dari upah minimum tahun ini sebesar 1,5 juta. Pengusaha siap menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan upah tersebut tidak mendapat persetujuan dari pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal besaran upah baru ini? Jadi sebetulnya upah minimum itu ya kan itu kan dasarnya adalah bukan satu-satunya KHL ya, kemampuan perusahaan ya, dan juga lihat keadaan sekitarnya. Nah, kalau kenaikan 50% bagi pengusaha yaitu terus terang tidak ada satu budget biaya bisa naik 50%, soalnya kan keuntungan juga makin kecil kan. Nah, pada waktu kita ada rapat di sana, itu udah jelas dari pihak pengusaha itu komentar apapun nggak didengar gitu. Yang didengar hanya komentar dari para serikat. Dan pemerintah menetapkan secara sepihak. Karena yang namanya negosiasi itu kan mesti punya dasar-dasarnya. Kita punya dasar-dasarnya, sedangkan yang punya dasar-dasarnya itu tidak didengar. Yang didengar hanya demo-demo kekerasan, kepaksaan, dipaksa gitu. Jadi negara kita ini sudah tidak ada hukumnya gitu. Nah itu yang membuat kita, jadi ya kita nggak terima gitu untuk hal seperti gini. Karena tidak mungkin lah satu perusahaan bisa naikin biaya hampir 50% begitu. Berapa keuntungan kita? Apakah kita bisa naikkan biayanya, apa harga barang bisa 50%? Mungkin nggak kita naikkan harga barang 50%. Kita kalah dengan yang lain. Akhirnya, barang import masuk lagi. Nah, kalau barang import masuk lagi, devisa kita juga tetap keluar. Dan kita juga mau nggak mau menjadi trading. Ngapain bikin di sini? Nah, ini akan terjadi nanti ya. Banyak sekali pengusaha yang tidak mau ekspansi tenaga kerja. Yang mau ekspansi itu barang-barang yang kita beli dari trading. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pabrik sekarang sudah memikirkan beli mesin secara otomatis. Retail pun sekarang kita sudah, coba pikirkan ya, retail pun sekarang kita sudah berusaha mengurangin SPG. Contohnya supermarket, Carrefour, ya, atau hipermarket. Begitu banyak outlet, yang jaga kan cuma kasir doang. Nggak ada lagi tiap toko itu jaga. Itu berarti kan pengurangan tenaga kerja. Semakin dibeginikan, akan semakin pengusaha berpikir ke high-tech. Nah, yang pada akhirnya Indonesia, yang masih banyak pengangguran, ya tetap nggak bakal bisa beres. Itu yang pertama. Yang kedua, serikat pekerja dan pemerintah tidak mengerti. Ini menuju ke komunis. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang di bawah dinaikin, yang di atas naiknya kecil. Ini pemerataan. Umpamanya perusahaan mempunyai budget 20% kenaikannya atau 15%. Di bawah 50, yang di atas kan dikecil-kecilin. Ya, jadi orang yang sudah kerja 5 tahun, 10 tahun, ya atau yang kerja yang udah jadi besar-besar gajinya, mereka kenaikannya pasti kecil. Karena nutupin yang di bawah. Ini kan pemerataan. Sebenarnya kalau diserahkan ke mekanisme, itu sudah orang yang terima upah 2 juta itu banyak. Tapi yang pinter, yang lakukan efisiensi, yang loyal. Kalau sekarang kan pinter, jelek, bodoh, apa macam-macam semua dia naikin ke situ begitu. Coba nanti ya, SD, SMP, SMA, D3, S1, semua gaji sama 2 jutaan. Apakah ini yang disebut satu kebebasan? Ini tidak, ini dipaksa seperti kayak komunis zaman dulu. Saya terus terang sebagai pengusaha tuh merasa aneh. Padahal kita di perusahaan-perusahaan yang digaji 2 juta itu sudah banyak. Dengan begini turun, nanti you perhatikan dah, orang-orang yang di tengah menengah akan turun, yang di bawah dinaikin yang menengah turun. Karena budget perusahaan tuh bisa naik 20, seperti contohnya ginilah, kita terima gaji 5 juta, tiba-tiba ada biaya yang membengkak, misalnya biaya anak sekolah atau yang lain. Yang lain kan kita turunin, kita punya budget kan cuma 5 juta, gaji 5 juta. Ini sama begitu, kalau budget perusahaan itu cuma memang kenaikan cuma 15%, di bawah naik 50, yang di atasnya diturunin, ada yang naik 2%, 3%, 5%, begitu. Ini kan mereka nggak mengerti. Mereka ini sebenarnya keakuannya, wah hebat begini, begini, begini. Mereka nggak bisa hitung-hitungan kok. Saya sangat, sangat kasihan kepada pemerintah dan serikat pekerja yang tidak mengerti mengenai soal entrepreneur. Tidak mengerti mengenai pengusaha. Harusnya duduk, coba jelaskan bagaimana. Yang sekarang yang sudah di atas 2 juta sudah banyak, Pak. Ini yang kasihan adalah yang padat karya dan UKM. UKM-UKM kita dengan gaji begitu, gulung tikar. Pasti gulung tikar. Nggak percuma mereka akhirnya nggak melayanin kok. Mereka nggak mau bayar. Mau apa terserah. Ini sekarang sudah terbalik di Indonesia dengan luar negeri. Luar negeri yang namanya formal itu 70%. Informal 30%. Di Indonesia Yang formal 30%, informal 70%. Yang saya maksud informal ada gaji-gaji yang itu yang marginal semua. Yang itu di bawah 1 juta, gajinya cuma 900. Itu 70% di Indonesia. Sekarang ini dinaikkan lagi, bisa bergeser lagi ke 80-20. Sudah nggak sehat, sudah nggak sehat. Kalau yang sehat di negara manapun, formal itu harus 70-80%. Ya, tapi apa mau dikata lah. Kita pengusaha sih tidak akan nyerah. Kita banyak jalan menuju ke Roma. Ya, dengan cara demikian ya, kita menyatakan bahwa sangat disayangkan Indonesia. Kalau bertahan 2-3 tahun lagi, investor luar akan masuk kemari semua, tidak ada yang namanya pengangguran. Tidak ada lagi yang namanya buruh murah. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.